sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu derita hidup yang ku alami, duhai pahit sekali. Pada siapa aku berbagi kalau bukan padamu? Datang kedatanganmu ku tunggu telah lama, telah lama ku menunggu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu.